Sedetik pun kau jauh dariku selalu. Kau jaga hidupku, tak sekalipun kau meninggalkanku. Kau lukis aku di tanganmu, Yesusku. Ku percaya Yesusku, yang ku perlu. Tak sedetik pun kau jauh dariku selalu. Kau jaga hidupku, tak sekalipun kau meninggalkanku. Kau aku di tanganmu, Yesusku. Kau ku percaya, Yesusku.